Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة حفظكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ahkamul Wudu wa Nawaqiduh min Kitabillah wa Sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan pada bab yang baru, kita akan sedikit mudzakarah wa muraja'ah dari pembahasan yang telah kita lewati. Taib. Karena di sana banyak masail ilmiah fikhiyah yang telah kita dapatkan faedahnya dan juga tarjihat-tarjihatnya. Namun terkadang atau seringnya kita telah lupa faedah yang telah kita dapatkan. Maka dengan sedikit mudzakarah, murojaah, kita ingat kembali faedah-faedah yang telah kita dapatkan. Sebagaimana disebutkan oleh perkataan dari ba'du salaf, hayatul ilmi mudzakaratuh, hayatul ilmi mudzakaratuh, kehidupan ilmu itu adalah dengan mengulanginya, dengan mudzakarah dan murajaah. Kita ulang dari pembahasan awal kitab. Bisa antum lihat kembali di kitab-kitab antum. Kemudian kita murojaah. Apa pengertian dari al-wudu? Pengertian dari al-wudu secara syar'i. Ta'rif atau pengertian syar'i secara istilah dari wudu. Naam. Tafadhalu. Antum simak kitabnya, kemudian kita murojaah sama-sama. Ada bisa nyebutkan? Abu Azza. Yang lainnya? Istimal. Istimalu ma'un tahirin tahurin fil a'dha'il arba'ah ala sifatin makhsusah fi syar'i bi an ta'tiya murattabah mutawaliyah. Ini pengertian secara syar'i. Menggunakan air suci untuk membasuh empat anggota dengan sifat yang khusus yang disebutkan oleh syariat. Kemudian ma hukmun niyyah? hukum niat fil wudu. Apa hukumnya niat ketika berwudu? Hukmuha syartun. Hukmuha syartun fi sihhatil wudu. Syarat sahnya wudu. Kemudian aina mahallun niyyah? Mahalluha fil qalbi. Niat letaknya ada dalam hati. Dan ini adalah pendapat yang ittifaq, ijma' al-ulama. Kemudian ma hukmu talaffuz bin niyyah? Ma hukmu talaffuz bin niyyah? Apa hukum melafadzkan niat? Setelah kita mengetahui letak niat dalam hati, nah, bagaimana hukum melafadzkan di dalam lisan? Hukmu talaffuz bin niyyah bid'ah. Bid'atun wa muhdatsah. Sebagaimana yang dinukilkan dari kalamnya Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Hadits Aisyah. Muttafaqun alaih. Atau riwayat Muslim, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa rad. Wa lam yunqal 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu talaffadha bin niyyah. Tidak ada penukilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melafadzkan niatnya. Baik. Masalah yang setelahnya, ma hukmu tasmiyah? Hukum tasmiyah, membaca basmalah ketika berwudu. Sunnah, wajib, naam, sunnah, mustahabbah, naam, ahsantum. Tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Laisa bimustahabbah. Laisa bimustahabbah. Karena hadis al-marwiyah fiha dha'ifah. Hadis yang diriwayatkan dha'if. Baik. Setelah tasmiyah, masalah as-siwak. As-siwak 'inda al-wudu. Nah, ma hukmuha? Hukum as-siwak 'inda al-wudu mustahabbah. Hukum as-siwak 'inda al-wudu mustahabbah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, laula nasyqa ala ummati la amartu biswaq inda kulli wudu'in. Ma hiya al-yad allati yustaku biha? Dengan tangan mana kita bersiwak? Tangan kini, kiri, kanan, atau yang mudahnya? Ya? Dirinci. Ya, jika niatnya ingin membersihkan dengan tangan kiri, namun jika diniatkan untuk beribadah taqarrub ilallah dengan tangan kanan. Tapi di sini masalah takhir, ya, pilihan. Seseorang bisa memilih dengan mana yang mudah, kiri atau kanan. Ada seorang yang mudah dengan kiri, maka tidak mengapa bersiwak dengan tangan kiri. Yang dengan tangan kanan pun tidak mengapa. Setelahnya bab ghuslul yadain qablal wudu, mencuci kedua telapak tangan ketika berwudu. Apa hukumnya? Idza istayqadha ahadukum min nawmih falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalath fa inna ahadakum la yadri ayna batas yadu. Dari hadis ini bahwa mencuci kedua tangan itu wajib ketika terbangun dari tidur malam. Ketika terbangun dari tidur malam hari. Nah, adapun di waktu yang lainnya hukumnya mustahabbah. Hukumnya mustahabbah. Tapi bab yang setelahnya al-madmadah wal-istinsyak wal-istinthar. Apa hukum madmadah? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Berkumur-kumur hukumnya sunnah. Wa hukmul istinsyak wal istinthar wajibun li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya wajib al istinsyak dan al istinthar wajib. Ya, yaitu memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyantathir. Man tawaddaa falyastanthir. Muttafaqun alaih, hadis Abu Hurairah. Bab yang setelahnya ghusl wajh. Ma hukmu ghusl wajhi? Apa hukumnya membasuh wajah? Hukumnya ruknun atau wajibun naam min arkani al-wudu. Dalilnya qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membasuh wajah. Kemudian hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW ثم غسل وجهه ثلاثا. باب تخليل اللحية. باب تخليل اللحية. ما حكم تخليل اللحية؟ menyela-nyela jenggot ketika berwudu. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Masyru'. Pendapat yang keberapa? Di sini ada tiga pendapat. Yang pertama mustahab. Yang kedua wajib. Yang ketiga tidak mustahab. Mana yang benar? Al-zahir min ahadith al-bab laysat qawiyyah wa qad da'afaha jam'un min ahli ilm. Hadithnya da'if dan lemah. Maka na'am walau thabata hadha lam yadul ala wujub takhlil. Tapi bal yakunu nadiban lisa'ir sunan fil wudu. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Pendapat yang ke satu, yang pertama. Bab yang setelahnya ghuslul yadain ila al-mirfaqain. Setelah selesai membasuh wajah, menyela-nyela janggut, kemudian membasuh kedua tangan. Ma hukmu ghuslul yadain ila al-mirfaqain? Hukmuha ruknun min arkan al-wudu. Dalilnya wa aydiyakum ila al-marafiq. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membasuh tangan-tangan kita sampai ke siku. Dan siku termasuk dari yang dibasuh. Dan siku termasuk yang dibasuh. Bab yang setelahnya bab mashur ra'si. Bab mashur ra'si, membasuh atau mengusap rambut kepala. Hukumnya ruknun min arkanil wudu. Ruknun min arkanil wudu, mengusap rambut kepala hukumnya rukun. Dalilnya wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah rambut kepala kalian. Bab yang telah kita ambil di pembahasan yang terakhir, bab mashul udunain, bab mengusap kedua telinga. Apa hukumnya? Hukumnya mustahab. Wala yajib. Hukumnya mustahab, sunnah, dan tidak diwajibkan. Karena hadis yang diriwayatkan dalam bab ini Tidak sahih marfu'nya. Yang sahih mauquf, al-udunani minar-ra'si. Ini hadisnya mauquf. Baik, kita masuk di bab baru. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala babul mashi 'ala al-imamah. Bab mengusap di atas imamah. Bab mengusap di atas imamah. Sebelum kita masuk di hadis yang diriwayatkan dalam bab ini, kita jelaskan sedikit tentang tarif dari imamah. Al-imamatu jam'uha amaim. Imamah jamaknya jamak. Imamah itu tunggal, mufrad. Nah, kata jamaknya itu amaim. Wa imamu. Amaim wa imamu. Nah. Tarifnya, pengertiannya, wahuwa ma yalufu min thawbin au khirqatin tawilin ala ra'si. Nah, kita ulangi, ma yalufu min thawbin au khirqatin tawilin ala ra'si. Sesuatu yang mengikat dari pakaian atau kain yang panjang di atas kepala. Itu tarif dari imamah. Sesuatu yang mengikat dari kain yang panjang atau semisalnya di atas kepala. Jadi segala bentuk yang mengikat di atas kepala itu dari kain dikategorikan dalam pembahasan ini, al-imamah. Adapun yang tidak diikat maka tidak dimasukkan dalam ta'rif ini. Ya. Dan ini telah, imamah ini ma'ruf di kalangan kita, ya, dengan kain yang murabba, bentuknya kotak, kemudian dijadikan musallas dalam bentuk segitiga. Kemudian kita talfif di atas kepala kita, diikatkan di atas kepala, ini imamah. Adapun hanya sekedar diletakkan saja, dipasangkan, tidak diikat, maka ini kategorinya bukan imamah. Ada yang disebut dengan istilah al-ghutrah, pakai gha. Al-ghutrah, di Saudi disebutkan al-ghutrah. Baik, kita baca hadis yang diriwayatkan dalam bab ini. Qala hadithu Amr ibn Umayyah ad-Dhamri. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Rawahu al-Bukhari. Aku melihat Rasulullah SAW mengusap di atas imamahnya dan kedua khufnya. Diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Hadisnya sahih. Nah, hadisnya sahih. Dari hadis ini kita ambil faedah bahwa mengusap imamah dan juga khuffain ini masyru'ah. Ini masyru'ah disyariatkan. Wa hadithu al-Mughirah bin Syu'bah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffaini. Rawahu Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau mengusap, ya, ketika dalam wudu tersebut beliau mengusap nasiyah, keningnya, dan juga imamahnya, serta beliau mengusap kedua khufnya. Rawahu Muslim. Jadi dari dua hadis ini ada pembahasan mengusap imamah dan juga pembahasan mengusap al-khuf. Nanti untuk mengusap al-khuf ada pembahasan sendiri, namun tidak disebutkan dalam kitab ini. InsyaAllah kita sebutkan setelah membahas ini, al-mas'u ala al-imamah. Wa hadithu Thawbana qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa asabahumul bardu falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyamsahu ala al-asaibi wattasakhina. Rawahu Abu Dawud wa sanaduhu sahih. Wal asaibu al-amaimu wattasakhinu al-khifafu wa yadkhulu fihi aydan al-jawaribu. Hadis Tsauban, beliau berkata, Rasulullah SAW mengutus sariyah. Apa itu sariyah? Pasukan perang, ya, al-jaysh. Tapi sariyah ini lebih kecil dari jaysh. Kalau jaysh besar, kalau sariyah ini lebih kecil. Nanti di sana ada yang lebih kecil lagi, rohtun. Pakai tok rohtun. Nah, rohtun ini bilangan antara 3 sampai 10. Kalau sariyah di atas 10. Ada yang memberikan tafsir seperti itu. Kemudian jaysh dalam jumlah yang sangat besar. Rasulullah SAW mengutus pasukan di dalam peperangan atau yang lainnya. Kemudian mereka ditimpa kedinginan. Fa asabahumul bard. Falamma qadimu, kemudian ketika mereka kembali. Amarahum ayyamsahu al-asaib wa tasakhin. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengusap di atas asaib. Di sini disebutkan takrifnya al-amaim, di atas imamah. Kemudian tasakhin, di atas khuf. Al-khuf. Ya, al-khuf. Di sini perintah dari Rasulullah SAW. Jadi setelah mereka diutus pergi, kemudian ketika pulang Rasulullah SAW memberikan perintah ini. Ya. Kemudian di sini disebutkan wa yadkhulu fihi aydan al-jawarib. Yang dimaksud dengan khuf di sini masuk padanya al-jawarib, kaos kaki. Al-jawarib, kaos kaki. Nanti ada pembahasannya insyaallah. Di pembahasan al-mas'u 'ala al-khuffain. Nah, kita masuk di masalah. Qala al-musannif mas'alatun madhahibul ulama'i fil mashi 'ala al-imamati. Pendapat-pendapat para ulama di dalam pembahasan mengusap imamah. Al-madhhabul awal, pendapat yang pertama, la yujzi'u mashul imamati wahdaha duna mashi syai'in minar ra'si. Tidak sah mengusap imamah saja tanpa mengusap sedikit bagian dari kepala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tidak sah mengusap imamah tanpa atau tidak disertai dengan mengusap sebagian dari kepala. Jadi ketika menggunakan imamah, ini bisa difahami ya, imamah ya, seperti surban kalau kita di Indonesia, surban istilahnya. Seorang menggunakan surban kan tertutupi, sebagian besar dari kepalanya akan tertutupi, rambut jelas. Nah, adapun bagian nas ya, bagian kening, bisa tertutupi bisa tidak. Adapun rambut tertutupi semua. Nah, ketika dia berwudu membasuh wajah, diangkat sedikit. Ini jelas sudah. Karena batasan wajah ada di mana bitisyar, di atas ini yang paling pertama, tumbuhnya rambut. Kemudian ketika mengusap rambut kepala, nah, baru ini masuk masyru'iyah, disyariatkannya mengusap di atas imamah. Jadi diangkat sedikit, kemudian nanti diusap. Setelah itu dikembalikan. Tidak perlu harus dilepas. Kalau dilepas, masang lagi kan, seperti itu. Jadi ini tidak dilepas. Ya, dari sini keluarlah kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, amalan yang sekiranya di sana terdapat masyaqqah, keberatan untuk dikerjakan atau dilakukan, maka di sana ada taisir, kemudahan. Pendapat yang pertama menyatakan tidak boleh imamah itu diusap tanpa dia harus mengusap sebagian dari nasihahnya. Jadi dibuka sedikit sampai nasihahnya kelihatan, bagian rambutnya sedikit diusap dulu, baru dia mengusap imamahnya. Wa hadha madhhab jumhuri ahli al-'ilmi. Ini pendapatnya jumhur. Wa daliluhum al-ayatu fi mashi ar-ra'si. Wa hadith mashu al-imamati dhukirat al-mashu 'ala an-nasiyah wa lam tudhkar mashu al-imamati wahdaha. Ini pendapat yang pertama. Baik. Al-madhhab ats-tsani, pendapat yang kedua, yajuzu al-iqtisaru 'ala mashi al-imamah wahdaha aw 'ala mashi al-imamati ma'an nasiyah. Pendapat yang kedua menyatakan bolehnya mencukupkan hanya mengusap imamah saja, dan juga boleh mengusapnya bersama dengan an-nasiyah, dengan keningnya, kening di bagian atas, atau ubun-ubun ya, atau ubun-ubun. Nah, an-nasiyah ini ubun-ubun, beda ya kening dengan ubun-ubun ya, beda ya? Beda. Nah, jadi untuk makna yang tepat di sini an-nasiyah itu ubun-ubun. Ubun-ubun di atas ini. Kalau kening bagian depan. Wa hadha madhhab Sufyan ats-Tsauri wal Auza'i wa Ahmad wa Abi Tsaur wa Ishaq ibn Rahawayhi wa Ibn Jarir wa Dawud adh-Dhahiri. Waruya an jam'in min as-sahabati kama hakahu Ibn al-Munzir. Daliluhum ahadithul bab. Pendapat yang kedua ini boleh mengusap saja, nah, imamah tersebut tanpa harus mengusap ubun-ubunnya. Dalilnya tadi hadis yang telah diriwayatkan dalam bab ini, yang secara jelas disebutkan dalam hadis yang pertama, bahwa Rasulullah SAW mengusap di atas imamahnya. Ya, di atas imamahnya. Ini mutlak. Tidak disebutkan di sini nasiyah. Tapi kalau hadis yang kedua, di sini ada nasiyahnya. Harus beliau SAW mengusap nasiyah dan juga imamahnya. Wa huwa ala qismain. Ini dibagi menjadi dua dalilnya. Dalil yang diriwayatkan dalam bab ini itu ada dua jenis. Jenis yang pertama al-mashu 'ala al-imamah wahdaha. Jenis yang pertama hanya mengusap imamahnya saja. Tadi hadisnya Amr ibni Umayyah. Li hadithi Amr ibni Umayyah wa Thauban. Pembagian yang kedua, jenis yang kedua, al-mashu 'ala al-imamah wan nasiyah. Ya. Li hadithi Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, jadi di sini ada perbedaan riwayat. Nah, dan semuanya diamalkan. Al-madhhab ats-tsalits adamul mashi mutlaqan. Pendapat yang ketiga, kalau pendapat yang pertama boleh, tapi dengan syarat harus diusap nasiahnya, ubun-ubunnya. Pendapat yang kedua menyatakan boleh, tidak mengapa, hanya mengusap imamah saja. Jadi diangkat sedikit, diusapkan, sudah cukup. Mengusap kedua telinga, kemudian membasuh kaki. Pendapat yang terakhir, yang ketiga, tidak dimasah, tidak diusap. Rawi hadza an Ali wa Jabir wa Ibnu Umar. Ini diriwayatkan dari beberapa sahabat. Wa huwa qala Thaifah wa hum Urwah wan Nakhai wa Sya'bi wal Qasim wa Malik wa Syafi'i. Fi riwayati wa ashabu ra'i. Fi riwayatin wa ashabu ra'i. Tayib. Di mana pendapat yang rajih? Di sini disebutkan war rajih al madzhab tsani. Pendapat yang rajih yang kuat adalah mazhab yang kedua. Li'anna hadza min bab ikhtilaf at-tanawwu'. Li'anna hadza min bab ikhtilaf at-tanawwu'. Ini dikarenakan pembahasan bab ini termasuk dari jenis ikhtilaf tanawwu', perbedaan jenis amalan. Ya. Faedah di sana ada ikhtilaf, ini terbagi menjadi dua atau tiga. Ikhtilaful afham, yang kedua ikhtilaful tanawwu', yang ketiga ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad. Tiga pembagian. Ini disebutkan dalam pelajaran usul. Jadi perbedaan dalam beberapa madhab. Nah, ini digabungkan menjadi pembagian ini. Ada ikhtilaf afham, ada ikhtilaf tanawwu', ada ikhtilaf tadad. Nah, kalau ikhtilaf al-afham, ya, seseorang yufham bi ghairi muradih. Ya, seorang memahami sesuatu dalil tidak sesuai dengan maksudnya. Ya. Seorang memahami dalil tapi tidak sesuai dengan maksudnya. Ini ikhtilaf al-afham. Dan cara menjadikannya, membenarkannya dengan dikembalikan pemahaman tersebut sesuai dengan Alkitab wa Sunnah bifahmi salafil ummah. Ya. Ini sebagai contoh yang terjadi di dari seorang sahabat yang bernama siapa sahabatnya? Yang ketika turun ayat waqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Adi bin Abi Hatim. Nah, beliau ketika mendengarkan ayat ini, ya, ini ayat tentang apa ini ayatnya? Tentang shaum, tentang waktu sahur. Batasan waktu sahur. Waqulu, teruslah makan, washrabu dan minum sampai jelas garis tabayyana lahumul khaytul abyad, garis putih di atas garis hitam. Minal khaytul aswadi minal fajr, di waktu al-fajr. Nah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu melihat atau mendengarkan ayat ini dan memahaminya dengan pemahaman yang lain. Nah, jadi beliau mengambil seutas tali yang berwarna putih, diletakkan di bawah bantal tidurnya. Nah, kemudian datang ke Rasulullah SAW, tanya tentang ayat ini. Kata Rasulullah SAW, maknanya adalah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Kata Rasulullah SAW, minal fajr, di waktu al-fajr. Ya, bukan yang kau fahami. Nah, kemudian beliau di akhir hadis menyebutkan wa inna wisadataka la'arid. Sungguhnya bantalmu itu panjang. Ya, jadi kalau bantalnya panjang berarti kan enggak kelihatan terus. Enggak kelihatan-kelihatan kan anunya. Benangnya ini. Nah. Ya, ini di antara ikhtilaful afham. Contohnya. Kemudian untuk ikhtilaf tanawu, semisal ini. Ada riwayat menyebutkan masah imamah saja. Ada riwayat menyebutkan masah imamah bersamaan dengan an-nasiyah. Kedua-duanya sahih. Kedua-duanya riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Nah, dan ini at-tanawu, berbeda jenis. Boleh diamalkan semuanya. Nah, contoh yang lainnya, semisal dengan riwayat tentang doa istiftah. Riwayat hadis doa istiftah. Nah, di sana ada beberapa doa disebutkan sampai 7 riwayat. 7 lafaz hadis di dalam doa istiftah. Hadis yang paling sahih adalah hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Ya. Yang berlafadzkan ra'aitu sukutaka baina takbiri wal qira'ah. Mada taqul? Ya, Abu Hurairah mendatangi Rasulullah SAW, kemudian menanyakan ini. Aku melihat engkau diam sejenak setelah takbir. Apa yang kau ucapkan? Aqulu, aku mengucapkan atau aku membaca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, sampai di akhir hadis. Ini riwayat yang paling sahih di antara doa-doa istiftah. Kemudian di sana ada riwayat yang lainnya. Riwayat hadis Aisyah. Hadis Aisyah, riwayat Muslim. Apa doanya? Ada yang hafal? Itu riwayat Ali. Riwayat Ali, Bukhari dan Muslim. Doanya Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il Fatiras samawati wal ard Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. atau Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidznih innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ini doa yang kedua. Riwayat Aisyah, muttafaqun alaih. Kemudian hadis Ali, riwayat Muslim, riwayat Muslim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini hadisnya, ini paling panjang doanya. Lala, ini ada yang lebih panjang lagi. Yang lebih panjang lagi hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Allahumma Allahumma lakal hamdu. Anta mulku as-samawati wal ardh, sampai di akhir hadis. Ana enggak hafal. Ini yang keempat. Di sana masih ada hadis yang lainnya. Hadis Aisyah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kemudian hadis yang lainnya. Ini ada 7 riwayat yang menyebutkan dalam doa istiftah dan semuanya sahih. Semuanya sahih dalam bentuk ikhtilaf tanawu. Berbeda-beda jenis doanya. Doanya beda sekali, maknanya beda, lafadznya beda. Namun semuanya sahih, boleh diamalkan. Ya. Boleh diamalkan semuanya. Jadi antum dalam salat subuh menyebutkan doa yang pertama, salat duhur yang kedua, salat asar yang ketiga, dan seterusnya. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah menggabungnya. Menggabungnya semuanya tidak boleh, karena menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Ya, menggabung semuanya dalam satu salat, antum baca semuanya. Jadi salat antum diem lama sekali membaca semuanya, ini tidak disunnahkan. Ya, tidak disunnahkan. Kemudian jenis yang ketiga, ikhtilaf tabat. Ini jelas sudah. Ikhtilaf tabat, ya. Al-qawlani mutanafian. Pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Satu menyatakan halal, satu menyatakan haram. Ini bertentangan sekali, halal dan haram berbeda. Nah, mana yang benar? Dilihat dari Al-Kitab wa Sunnah, dalil yang sahih. Ya, dalil yang sahih. Ini yang diamalkan. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad wa kana ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala ra'si taratan wa 'ala al-imamati taratan wa 'ala an-nasiyati wal 'imamati taratan. Ya. Ini disebutkan dari Ibnu Qayyim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mengusap rambutnya. Terkadang mengusap an-nasiyah, ubun-ubunnya. Terkadang mengusap imamah. Terkadang mengusap imamah. Kita tambahkan faedah di sini dari perkataan Ibnul Mundhir dalam kitabnya Al-Awsat, wa mimman masaha 'ala al-imamati huwa Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Anas bin Malik wa Abu Umamah Al-Bahili. Wa qad ja'at al-athar والصحيحة والثابتة عنهم رضي الله تعالى عنهم. Ya, di antara yang mengusap imamah ini sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ya, kemudian sahabat Anas bin Malik, kemudian sahabat Abu Umamah Al-Bahili, dan telah datang riwayat-riwayat athar-athar yang sahih dari mereka. Ini dinukilkan dari kalamnya Ibnu Mundhir dalam kitabnya Al-Awsat. Nah. Qal musannif mas'alatun al-mas'u 'ala al-khimar. Kita selesai dari membahas al-mas'u 'ala al-imamah. Masalah yang berikutnya, mengusap al-khimar. Apa itu al-khimar? Kerudung. Ikhtalafa al-ulama'u fi jawazi mashihi ala qawlain. Ya, para ulama berselisih pendapat tentang diperbolehkannya mengusap kerudung ini, kerudung untuk wanita. Al-qawl awal, pendapat yang pertama, yajuzul mashu 'alaihi lil mar'ati war rajuli. Daliluhum hadithu Bilal fi sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-himar. وأثر أم سلمة أو أثر أم سلمة annaha fa'alat dzalik, bahwa Rasulullah mengusap khimar. Ya. Hadis ini hadisnya yang sahih adalah mauquf. Yang sahih adalah mauquf. Ya. Sebagaimana telah diillahkan oleh Ad-Darqutni hadis ini tentang riwayat marfu'nya. Riwayat yang marfu' ini mu'al, cacat. Ya. Kemudian yang sahih mauquf. Yang sahih mauquf. Dan juga dari makna dari hadis ini, al-khimar, ya di sini apa? Rasulullah mengusap al-khimar. Apakah Rasulullah menggunakan kerudung? Tidak. Namun yang dimaksud dengan al-khimar di sini, ya, yaitu al-imamah. Yaitu al-imamah. Ya. Karena dia orang-orang Arab menyebutkan al-khimar, termasuk di situ juga al-imamah. Al-qaul tsani la yajuz li'annahu la yashuqqa naz'uh. Pendapat yang kedua, tidak diperbolehkan mengusap al-khimar. Dikarenakan apa? Mudah untuk dilepas. Wa aydan laysa fil babi haditsun yustadallu bih. Dan juga tidak ada hadis yang diriwayatkan dalam bab ini yang bisa digunakan untuk istidlal, dalil pegangan. Ini pendapat yang kedua. Ar-rajih, pendapat yang rajih ats-tsani. Pendapat yang kedua. Li'anna hadits Bilal wa huwa ashahhu syai'in fil bab. Hadits Bilal ini, hadits Bilal bin Abi Rabah adalah hadits yang paling sahih dalam bab ini. Mu'allun, hadisnya cacat. A'allahu Daruqutni bil waqf. Daruqutni menyebutkan hadis ini mauquf. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi yang disebutkan musannif tentang masalah ini bahwa tidak diperbolehkan mengusap kerudung bagi wanita. Nah, namun di sana ada beberapa tafsil, di antara yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, atau bisa dibacakan teksnya. Nah, beliau menyebutkan bahwa ketika di sana terjadi masyaqqah, ya, terasa berat seorang wanita untuk melepaskan kerudungnya. Nah, maka di sini diperbolehkan untuk mengusapnya. Ya. Maka terkadang seorang wanita ketika menggunakan hijab, kerudung, nah, dan ini yang masyru' dan ini yang diwajibkan, ya, terasa berat untuk melepaskannya, baik ketika di khalayak umum yang di situ terdapat banyak saudari-saudarinya. Ya, susah untuk melepasnya, besar atau yang semisalnya berat. Ya, maka di sini diperbolehkan untuk mengusap kerudung tersebut. Ya. Kita sebutkan qaulnya Syekh Ibnu Utsaimin. Baik, atau kita adzan dulu. Al-muadzin yuadzin. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wa ala kulli hal idza kana hunaka masyaqqah imma li burudatil jawi aw li masyaqqatin naz'i wal laffi marratan ukhra fattasamu fi mithli hadza la ba'sa bih wa illa fal aula alla tumsah wa lam tarid nususan sahihatan fi hadzal bab. Ya, beliau menjelaskan ya, bagaimanapun keadaannya, apabila terjadi masyaqqah bagi ya, wanita tersebut dikarenakan dinginnya hawa atau juga karena susah untuk melepas dan memasangnya kembali, maka kata beliau diperbolehkan untuk mengusapnya, tidak mengapa, la ba'sa bih. Namun yang utama, fal aula alla tumsah, baginya untuk tidak mengusap kerudungnya, jadi harus dilepas. Ini yang aula, yang utama. Dikarenakan walam tarid nususan sahihatan fi hadzal bab, dikarenakan tidak ada hadis yang sahih dalam bab ini. Ya, sebagaimana tadi yang kita jelaskan bahwa hadis tersebut mauquf, dan ini hadis yang paling sahihnya mauquf, tidak ada yang marfu. Dan juga yang dimaksud dengan khimar di sini adalah al-imamah, adalah al-imamah. Ya. Namun perincian dari Syekh Ibnu Utsaimin ini pun bisa diamalkan insyaallah. La ba'sa bih. Ketika terjadi kesulitan untuk melepasnya ya, atau takut terlihat rambutnya atau yang semisalnya. Baik, kita lanjutkan satu masalah lagi insyaallah. Mas'alatun. Al-mas'hu 'ala al-qalansuwati. Qala wal qalansuwatu al-maqsudu biha al-qub'ah. Ya, mengusap di atas qalansuwah. Apa yang dimaksud dengan al-qalansuwah? Maknanya adalah al-qub'ah, peci. Qub'ah ini artinya peci. Kolan suah ya ma'ruf, kopiah. Kemudian kubah ini yaitu di peci. Ikhtilafa fiha ala qawlain. Di sini ada dua pendapat. Al-qawl awal adamul mas'hi, tidak boleh diusap. Wa hadha qawlu aktsari al-ulama, daliluhum annahu lam yunqal 'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil mas'hi 'alaiha. Tidak ada dalil yang dinukilkan dari Rasulullah bahwa beliau mengusap qalan suwah. Pendapat yang kedua, al-qawlu tsani yumsah 'alaiha, diusap qalan suwah tersebut. Wa hadha qaul ruwiya 'an Abi Musa min fi'lihi. Ini diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari dari perbuatannya. Wa ar-raji 'adamul mashi li'adami wurud haditsin sahih yustanadu 'alaih fi hadzal bab. Wallahu a'lam. Pendapat yang rajih, tidak boleh diusap peci atau qalan suwah tersebut karena tidak ada hadis yang sahih dalam bab ini. Nah, jadi kesimpulannya, mengusap imamah sunnah. Apa yang dimaksud dengan imamah? Yang diikat, mayalufu min thawbin aw khirqatin tawilin ala ras. Ini imamah. Adapun ketika tidak diikat, mudah melepasnya, tinggal di ya, sampirkan ke belakang, kemudian mengusap rambut. Ya, ketika menggunakan imamah, nah baru disunahkan untuk mengusapnya. Kemudian al-mas'u 'ala khimar, ini tidak ada hadis yang sahih. Sebaiknya untuk ditinggalkan, sebaiknya ditinggalkan. Namun di sana ketika ada uzur dan hajah, ya, tadi Ibnu Taimiyah telah menjelaskan tidak mengapa ketika ada uzur dan hajah. Kemudian yang ketiga, mengusap peci, ini tidak disyariatkan, tidak boleh mengusap rambut dari atas peci kita, tidak boleh. Masalah yang berikutnya, kaifiyah mengusap imamah. Kaifiyah mengusap imamah, kita baca sedikit enggak Bang, insyaallah ini tinggal sedikit nih. مسألة كيفية مسح الإمامة. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن صفة مسحها mithlu mashi ar-ra'si fil iqbal wal idbar wa hadhihi riwayah an al-imam Ahmad. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa mengusapnya ini seperti mengusap rambut. Jadi harus dari depan ke belakang kemudian ke depan kembali. Ini pendapat yang pertama. Cara mengusap imamah. Wa dhahaba akharun ila annahu bi ayyi sifatin masahaha jaza wa huwa ta'mimu dhahir al-imamah. Pendapat yang lainnya menyatakan dengan sifat apapun itu, dengan sifat mengusap bagaimanapun caranya, ini diperbolehkan dan sah. Dan sah. Jadi ketika seorang mengusap hanya sedikit saja, sekitar berapa senti dia mengusapnya, sah sudah. Ini yang sah. Al-zahir anal qawl al-akhir aqrab li'annahu lam yunqal an Nabi SAW sifat mashuha. Pendapat yang terakhir ini yang lebih dekat dengan kebenaran, dikarenakan tidak ada riwayat yang dinukilkan dari Rasulullah SAW tentang sifat mengusapnya. Fadhahir al-amal bi'umumil mashi al-ma'ruf wallahu a'lam. Qal musannif mas'alatun mashul udhunain hala mashil imamah. Masalah yang terakhir, mengusap kedua telinga ketika mengusap imamah, bagaimana hukumnya? Apakah mengusap juga telinga tersebut ataukah tidak? Qala Ibnu Qudamah fil Mughni wala khilafa fi anna al-udhunaini la yajibu mashuhuma li'annahu lam yunqal dhalika wa laysata min ar-ra'si illa 'ala wajhi at-tab'i. Intaha. Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitabnya Al-Mughni tidak ada khilaf bahwasanya kedua telinga tidak diusap secara wajib hukumnya. Tidak ada khilaf. Baik ketika tidak menggunakan imamah maupun menggunakan imamah. Tidak wajib, hanya mustahabbah. Li'annahu lam yunqal dzalik, karena tidak ada penukilan tentang wajibnya tersebut. Qala muqayyiduhu 'afallahu 'an. Di sini penulis menyebutkan qauluhu la khilaf. Pernyataan Ibnu Qudamah la khilaf fihi nadhar. Ini ada perlu diteliti kembali la khilaf. Faqad jaa 'anil imami Ahmad annahu hina masu'ila an hukmil masyi 'ala al-imamah faqala hukmuha hukmu ar-ra'si hatta qala bil ikhbal wal idbar. Ini hanya menjelaskan tentang pernyataan beliau. Ibnu Qudamah menyebutkan la khilaf, tidak ada perselisihan. Dan namun kenyataannya ada perselisihan. Ketika Imam Ahmad ditanya, "Nah, bagaimana cara mengusap imamah?" Beliau memberikan fatwa mengusapnya dengan menyeluruh, al ikhbal wal idbar. Berarti kan ini menyelisih pendapat sunnah. Beliau menyatakan ini wajib. Hukmuha hukmu ras, ini wajib untuk diusap sebagaimana kepala. Wa qawluhu la yajib aydhan adh-dhahir min kalamihi annahu yustahab. Yustahab dhalik faqad masaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ra'sihi wal udhunain. Far ra'su ghairul udhunain wallahu a'lam. Pendapat yang beliau sebutkan la yajib, atau qaul yang beliau sebutkan la yajib, ini pun zahirnya adalah mustahabbah. Zahirnya mustahabbah. Faidah. Jadi kesimpulannya, mengusap kedua telinga bersamaan dengan mengusap imamah hukumnya sunnatun mustahabbah dan tidak diwajibkan. Sebagaimana mengusap rambut, sama dengan kedua telinga, bersamaan dengan kedua telinga, ini pun hukumnya mustahabbah. Faidah al-mashu 'al-'unuqi. Ini faidah yang terakhir, mengusap di atas unuq. Apa arti unuq ini? Apa ini unuq? Tengkuk ya. Tengkuk leher. Waradat ahadits fi dzalik wa hiya ma baina mawdu'ah aw la aslalaha aw munkarah. La yajuzul ihtijaju biha. Diriwayatkan beberapa hadis tentang mengusap unuq ini, tengkuk ini. Jadi setelah mengusap rambut atau imamah, mengusap tengkuk, ambil air setengkuk. Ini diriwayatkan dari beberapa hadis, tapi hadisnya maudhu, palsu, tidak ada asalnya, atau mungkar, tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai dalil. Kita mungkin ada yang pernah melihat ada orang yang berwudu kemudian mengusap unuknya. Ya, saya sendiri pernah melihat langsung dia mengusap unuknya. Ya, orang yang sudah tua gitu mengusap unuknya. Berarti ini sudah diamalkan sekian lama. Namun hadisnya palsu, tidak ada asalnya. Taib, wallahu taala alam. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.